sibuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa dapat hidup di tahun 2012 ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Di ayat 51 dari surah Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ashhatuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhizal mudillina aduda." Aku tidak menghadirkan iblis dan keturunannya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang menyesatkan itu sebagai penolong. Pendengar yang dimuliakan Allah, ashatuhu menghadirkan mereka. Mereka di sini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa sebenarnya mereka. Penafsir, ulama tafsir mendefinisikan mereka di sini yang pertama adalah yang paling dekat dari ayat 51 adalah 50 menceritakan tentang iblis dan keturunannya. Maka menghadirkan mereka di sini adalah menghadirkan iblis dan keturunannya. Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi berpendapat lain bahwa yang dimaksudkan dengan ashatuhum di sini adalah manusia. Manusia yang mengatakan bahwa telah terjadi penciptaan langit dan bumi serta manusia bersumber dari alam itu sendiri. Jadi ada sebagian orang dari dua penafsiran ini, Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi lebih condong kepada penafsiran terakhir bahwa di sini hum kembali kepada manusia, bahwa ada manusia yang berkata bahwa penciptaan langit dan bumi serta diri mereka atau serta manusia dilakukan oleh alam itu sendiri. Orang-orang yang menyatakan ini telah ada dari dulu dan sekarang. Apa konotasi, apa konsekuensinya ketika mereka mengatakan bahwa alam ini tercipta dengan sendirinya, bumi dan langit tercipta dengan sendirinya, manusia tercipta dengan sendirinya, maka dia akan punah dengan sendirinya juga. Konsekuensi dengan punahnya manusia dengan sendirinya, maka tidak ada pertanggungjawaban setelah itu. Inilah kata kunci yang ingin diambil oleh orang-orang yang takut akan adanya hari kebangkitan. Dia ingin berfoya-foya di dunia sebagaimana hura-huranya sebagian makhluk hidup di dunia ini di tahun baru. Begitulah orang-orang yang ateis, yang takut mati, sehingga mengatakan bahwa semua ini terjadi proses secara alami dan dia akan binasa dan punah secara alam juga. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kuntum muttakhizal mudillina aduda." Orang-orang yang sesat ini tidak layak untuk diperdengarkan suaranya. Orang-orang yang sesat ini tidaklah dapat menjadi penolong bagi kamu sekalian. Ketika kamu menjadi mendengar rayuan gombal dari mereka bahwa tidak ada hari kiamat, tidak ada kebangkitan, tidak ada pertanggungjawaban, sehingga membuat kita menjadi manusia liar di bumi ini, maka kamu sendiri akan merugi. Karena apa? Karena mereka pun masuk neraka dan kamu pun masuk neraka ketika engkau mengatakan dulu tidak ada, kau katakan hari kiamat sekarang ada. Dulu tidak ada neraka, sekarang rupanya ada. Dulu tidak ada pertanggungjawaban, sekarang ada. Maka dia berkata, aku pun sekarang berada di neraka dan aku pun sekarang tersiksa, bagaimana aku bisa menolong dan menyelamatkan dirimu? Kerugian, penyesalan, kemudian tiada berguna. Untuk itu, di ayat 51 menjadi pembelajaran bagi kita, ada hal yang layak untuk diikuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang tidak layak untuk diikuti yaitu iblis, keturunannya setan, baik dari jenis jin ataupun manusia. Di studio telah hadir Ustaz kita, narasumber kita, Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA. Kami persilakan, Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan penekanannya bahwa seseorang yang mengikuti ajaran setan itu tidak akan pernah selamat. Orang yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang selamat. Karena sudah banyak sekali buktinya di dalam ayat Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang selalu mempertahankan keimanannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah paling membenci dengan firman ini, yaitu orang-orang yang sesat, yang tidak mau mengambil Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung mereka, sebagai sang pencipta, khalik langit dan bumi. Mereka manusia itu malah mengambil musuh yang sudah betul-betul nyata, yang Allah sebutkan dan firmankan dalam ayat kitab suci Al-Quran, bahkan dalam pertemuan yang telah lalu. Tapi begitulah banyaknya manusia yang mengambil yang bukan pada jalan Islam. Oleh sebab itulah banyak malapetaka. Kalaulah kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana cerita tentang pemuda-pemuda beriman, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita singgung, mereka mampu mempertahankan keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah, dan mereka tidak pernah menjadikan setan atau iblis sekutu mereka. Maka Allah memberikan rahmatnya yang tiada terhingga, sehingga Allah tidurkan sampai 309 tahun. Itu adalah merupakan nikmat yang tiada terhingga, karena upaya mereka itu selalu mempertahankan ketauhidannya kepada Allah, sehingga Allah memberikan rahmatnya yang tiada terhingga. Maka itu adalah sebuah bukti bahwasanya mereka ditidurkan Allah 309 tahun, dibangkitkan kembali supaya nyata bahwa ini adalah betul-betul kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah berkuasa, Allah yang menggerakkannya, maka seluruh aturan di muka bumi ini akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang taat kepada Allah, apa yang ada di bumi ini, oh, itu akan taat kepada orang tersebut. Makanya cerita Ashabul Kahfi itu, walaupun sudah 300 tahun lebih, mereka daging-dagingnya yang menempel di badan itu masih sempurna, masih sebagai manusia biasa, tidak hancur ditelan zaman. Maka itu adalah merupakan rahmat Allah yang tiada terhingga, kalau kita ini betul-betul ingin melaksanakan perintah Allah. Sudah ada buktinya di dalam Al-Quran, itu akan pasti menang. Kenapa? Karena kita mengikuti sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Yaitu ketetapan yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, kita akan lebih beruntung, karena Allah memberikan janji lebih daripada apa yang kita inginkan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Maha Pengasih dan Maha Pemurahnya. Tapi ketika hambanya itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala penolong, maka sudah jauh hari Allah turunkan firman ini, yaitu untuk mengingatkan orang itu jauh dari orang-orang tersebut, karena itu adalah musuh-musuhmu, kata Allah. Tapi itulah mereka dijadikan musuh itu sebagai teman. Akhirnya nanti kita akan menghadapi kehidupan yang lebih layak daripada di dunia ini, yaitu kehidupan yang lebih abadi. Semestinya kita harus menggapai kehidupan itu dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja, nah. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa dan sekaligus kita ambil kesimpulan pertama, bahwa jangan dengar bisikan setan dan pengikutnya. Karena apa? Karena wa ma kuntum muttakhizil mudillina aduda. Aku tidak pernah mengambil orang-orang yang sesat itu sebagai penolong. Allah aja tidak mau menjadikan setan dan keturunannya, baik dari jenis jin dan manusia, sebagai penolong. Maka manusia yang lemah dan tidak berdaya ini, kalaulah mengambil setan, iblis dan keturunannya dari jenis jin dan manusia sebagai penolong, maka dia akan lebih sengsara. Kesimpulan yang kedua, bahwa orang yang mengatakan langit dan bumi serta manusia tercipta secara alami hingga tidak ada kebangkitan dan pertanggungjawaban adalah orang yang rugi. Rugi di dunia karena perbuatannya yang tidak dapat dikontrol itu, terlihat membahagiakan secara sepintas, tetapi sebenarnya kehancuran batin di dalam jiwanya. Rugi juga di akhirat. Karena apa? Karena tidak ada pertolongan. Kalau hidup telah hilang dari ikatan Allah, maka di mana lagi tempat bergantung kita? Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita di hari ini mendatangkan manfaat yang begitu banyak. Kami tim Safir Al-Azhar, Ustaz Fajrul Haq, dan saya sendiri Jenal Arifin mengucapkan mudah-mudahan di tahun ini, di Muharram, di Safar ini, dan di Januari ini memberi kebahagiaan dan membuat kita tahu arah dan tujuan, mengikuti Allah dan menjauhi setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.